Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Ramadan pada kita semua. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebuah fenomena yang menarik di tengah masyarakat perkotaan yang menurut sebagian masyarakat Jakarta itu pusat maksiat, Jakarta itu pusat orang yang tidak benar. Ternyata di justru di pusat perbelanjaan kayak gini mau sholat zuhur aja ngantri, kayak kita masuk Masjidil Haram pak. Tadi saya potret tuh pak, tuh sendal tuh butuh banyak gitu ya. Ini bukan bicara orang Indonesia tuh berantakan kalau naruh sendal, bukan. Ini bukti bahwa jumlahnya banyak banget gitu. Hadirin jamaah sekalian, Ramadan yang kita lakukan ini tentu saja bukan hanya puasa dan juga bukan hanya terawih, tapi ada begitu banyak agenda dan aktivitas kita di bulan Ramadan. Nah, di antara sekian banyak agenda itu, banyak juga yang memang dia hanya lebih merupakan tradisi, budaya, bukan sesuatu yang bersumber dari agama atau juga katakanlah syariat Islam. Nah, antara syariat dengan tradisi, ini adalah kajian kita pada hari ini. Dan saya akan awali dengan pembagiannya dulu ya. Banyak amaliah kita dalam Ramadan ini yang sejalan, tapi juga banyak yang bertentangan. Jadi maksud saya begini, sejalan itu, ini memang aktivitas Ramadan, agenda Ramadan ya, item-item aktivitas kita di bulan Ramadan ini banyak yang memang sejalan dalam syariat Islam. Bahkan sejalannya itu ada yang bersifat khusus. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan kita perbuatan ini hanya di bulan Ramadan dan tidak diperintah di luar bulan Ramadan. Contohnya pak, puasa Ramadan dan tarawihnya. Di luar Ramadan itu tidak ada puasa yang diwajibkan selama sebulan penuh. Bahkan puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalaulah ada puasa wajib di luar Ramadan, itu sifatnya kasuistik, insidental, orang per orang. Misalnya, Ramadannya nggak sempurna, ibu-ibu misalnya haid gitu ya, kan harus ganti di luar Ramadan dan hukumnya wajib. Tapi itu kan turunan, aslinya gara-gara dia tidak puasa Ramadan. Atau misalnya ada orang bayar, katakanlah kafaroh, karena dia melanggar sumpah 3 hari puasa berturut-turut. Atau misalnya dia melanggar ihram, itu puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Atau misalnya melanggar, katakanlah siang hari bulan Ramadan, siang-siang kayak gini, orang-orang lagi lapar, haus, nahan nafsu, dia malah berduaan sama bininya sampai terjadi hubungan suami istri. Kan dia harus bayar 2 bulan berturut-turut. Tapi semua itu adalah sesuatu yang sifatnya insidental. Tidak, defaultnya tidak wajib sebenarnya, kecuali terjadi kasus, maka itu hukumannya. Nah, sedangkan yang memang defaultnya adalah wajib hanya di bulan Ramadan itu ya, bulan ya kita puasa di siang hari dan malamnya kita mengerjakan sholat tarawih. Kalau tahajud ataupun witir gitu ya, itu Nabi mengerjakannya setiap malam. Tahajud dan witir Nabi kerjakan setiap malam. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu yakin bisa bangun nanti di akhir dari malam menjelang subuh itu, ya tidurlah, nggak usah sholat witir dulu. Ya, tapi kalau kamu nggak yakin bangun, maka jangan tidur sebelum mengerjakan sholat witir. Dan witir itu pak, adanya bukan cuma di Ramadan. Ya paling kita karena emang terawihnya bulan Ramadan, menganggap bahwa sholat witir itu bagian dari tarawih, padahal bukan. Tarawih, witir. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di luar Ramadan, itu sholat tarawih. Kalaupun ada sholat malam, namanya tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Itu berlakunya bukan cuma Ramadan. Bahkan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal pertama kali turun ayat Quran. Selepas Iqra yang 5 ayat, itu ayat yang kedua turun adalah ya ayyuhal muzammil qum billaila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, itu salat tahajud, Pak. Tiap malam itu sudah disunnahkan. apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Sehingga pahalanya lebih banyak. Begitu juga dengan witir. Nah, yang secara khusus diperintahkan sholat ini hanya ada di bulan Ramadan, itu ya sholat tarawih. Yang di masa Rasulullah, sholat ini baru dikerjakan 3 kali saja. Kenapa? Karena Nabi takut untuk diwajibkan. Fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Maka sepanjang riwayat Nabi hidup, beliau sholat tarawihnya itu cuma 3 kali. Nah, setelah itu dihapus, tidak dilaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi sampai Nabi wafat. Kemudian sampai datang masa Abu Bakar, sampai datang masa Umar. Nah, di zaman Khalifah Umar diinisiasi ulang adanya sholat tarawih berjamaah di masjid, sampai beliau mengatakan ni'matu bid'ah hadihi. Inilah bid'ah yang paling top, yang paling cakep, yang paling tinggi derajatnya, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi sejak itulah baru ada sholat tarawih tiap malam, Pak, di bulan-bulan Ramadan, gitu ya, bukan cuma 3 malam. Walaupun memang ada sebagian saudara kita yang tidak mau ikut Umar, maunya ikut Nabi. Maksudnya tarawihnya cuma 3 malam doang, Pak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat udah enggak hadir lagi di masjid. Kan nanti malam berikutnya udah enggak sholat, gitu, Pak. Tapi bukan di sini, kalau jamaah sini sih insyaallah ya, tiap malam ya, bukan ikut Nabi, ikut Umar gitu ya. Tapi sebagian ada yang ikutnya Nabi gitu. Makanya tadi malam saya sholat tarawih itu, Pak, 2 malam ini. Susah, Pak, mau cari soft di dalam itu susah gitu. Bahkan jalan depan rumah saya pun ditutup. Ada hansip nih 2 biji di situ. Ya, Ustaz, mohon maaf nih, jalan kita tutup. Kenapa? Jamaah banyak banget, katanya. Terus gimana dong? Tapi tenang, Ustaz, besok malam juga kesepian lah. Karena biasanya jamaah kita di sini ngikut Nabi semua, ya. 3 malam doang tarawihnya. Besok-besok ini pindah mall gitu ya. Nah, di luar dari yang khusus itu banyak ibadah yang umum. Maksudnya begini. Di luar Ramadan sudah disunahkan baca Quran, gitu ya, itikaf, gitu, sedekah dan sebagainya kita lakukan di luar Ramadan itu. Tapi kalau kita lakukan di dalam Ramadan, ini akan menambah, memperberat timbangan amal kita. Pak, ini bukan AC-nya mati, orangnya kebanyakan ini. Ya, mati tuh AC-nya. Nyala kan? Nyala. Dah, kalau Pak, santai. Neraka nanti lebih panas dari ini. Nah, jamaah sekalian, kita lihat contohnya. Ada beberapa amalia yang sering dilakukan oleh umat Islam. Nanti kita lihat apakah ini syar'i diperintahkan secara khusus di bulan Ramadan atau tidak. Yaitu ziarah kubur yang pertama, Pak. Jadi 3-4 hari yang lalu, hari Sabtu, hari Ahad, gitu ya. Ini kan kita hari Selasa ya. Menteng Pulau ini, Pak, macetnya luar biasa, Pak. Macet. Saya cuma mau ke Tebet aja, saya pakai muter dulu sana lewat Gatot Subroto. Kenapa? Udah tahu nih macet. Tiap tahun langganan. Orang pada ziarah kubur, Pak. Dan saya sudah hafal karena apa? Karena banyak teman-teman saya yang juga beroperasi di Menteng Pulau ini. Maksudnya mereka pakai payung, terus jadi joki ziarah gitu. Lantaran apa? Banyak orang yang datang ziarah, Pak, semangatnya luar biasa, udah kacamatanya hitam, bajunya hitam, semua hitam, gak kelihatan begitu ya. Giliran di depan kuburan, dia bingung, lalu baca apaan nih, gitu kan. Nah, teman-teman saya yang pasukan payung itu udah tahu gelagatnya, kayaknya gak bisa baca doa. Pak, mau dibacain doanya gak? Oh iya, silakan silakan. Ini, Pak, ini karena banyak orang, paket hemat 50, paket lengkap 100. Bedanya, kalau paket lengkap, yasinnya 3 kali, Pak. Gitu. Oh, iya, iya, jadi saya ngapain? Ya, Bapak tinggal amin-amin aja, tenanglah, gitu ya. Baca doa, gitu. Ziarah kubur, itu jadi semacam kayak kewajiban buat masyarakat kita. Kayaknya kayak dosa apa gimana, gitu. Kalau menjelang Ramadan, kita nggak ziarah kubur, ya. Padahal kalau kita coba telusuri dalil-dalilnya, adakah perintah secara khusus? Secara khusus nih, Pak. Misalnya Nabi pernah mengatakan, benar enggak? Apabila sudah mendekati bulan Ramadan, maka kalian ziarahlah ke kubur-kubur orang tua kalian. Nah, itu kita tidak menemukan dalil yang secara khusus. Sementara di sisi yang lain juga kita tidak menemukan dalil yang mengharamkan. Siapa yang ziarah kubur menjelang Ramadan, maka dia akan masuk neraka. Itu enggak ada juga. Jadi skornya itu ya sebenarnya seri, Pak, gitu. Tidak diperintah secara khusus dan tidak dilarang secara khusus, gitu ya. Nah, kalau tidak ada perintah khusus, tidak ada larangan khusus, berarti kembalinya ya bagaimana hukum ziarah kubur yang aslinya? Yang aslinya, Pak, ziarah kubur itu haram ketika pertama kali turun syariat Islam. Kenapa? Karena sahabat yang pada baru masuk Islam itu nggak boleh lihat kuburan dikit, bawaannya udah mau nyembah aja, minta jodoh lah, minta rizki lah, gitu. Kalau cara zaman sekarang, minta nomor dan seterusnya gitu. Jadi aman Nabi dilarang. Kuntunahitukum an ziaratil kubur. Tapi setelah akidah para sahabat itu kuat, mantap, tidak mungkin syirik dan sebagainya, kata Nabi ala fazuruha. Sekarang silahkan. Jadi para sahabat tuh hobinya ya ziarah kubur juga. Dan ziarah kubur itu tujuannya mulia, yaitu yang pertama tadi kita mendoakan. Jadi kita datang ke kuburan itu bukan nyewa joki, tolong doain bapak saya. Nah bapak sendiri gimana? Saya nggak bisa baca doanya. Jangan sampai begitu. Datang ke kubur itu setidak-tidaknya kita bilang pada Allah, ya Allah, dalam bahasa Indonesia, ampunilah dosa kedua orang tua saya ini, jadikanlah kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, gitu ya. Atau setidak-tidaknya masuk area kuburan, kan kita ucapkan apa? Salam. Itu salam kan semoga keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa. Didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan dijawab oleh ahli kubur. Hanya saja kita tidak mendengar. Kalau sampai kita dengar, Pak, itu kita pulang, Pak. Nggak jadi, gitu loh. Mau ziarah kubur pada jawab, gitu. Lagian ada yang iseng jawabnya, waalaikumsalam, kemana aja ente, kita udah tungguin di sini, kapan nyusul? Kita nggak jadi, Pak, pulang lagi. Nah, yang kedua, kita datang ke kubur, kita minta agar, ya, ini kan mengingat kematian. Jadi pulang dari ziarah kubur, harusnya makin dekat sama Allah. Karena makin yakin, kan juga bakalannya mati juga. Kalau hari ini saya berziarah, besok boleh jadi saya yang diziarahi. Itu dua tuh targetnya orang ziarah kubur. Adapun ya menabur bunga dan sebagainya itu tidak ada perintahnya. Ya walaupun juga tidak ada larangannya. Jadi kalau mau bantuin yang pada jualan kembang sih kita kasih duit tuh ya silakan aja lah gitu. Nggak jadi haram juga. Walaupun tidak ada perintahnya. Misalnya Nabi bilang, siapa yang menaburkan bunga dan air mawar di kuburan, maka yang di dalam kuburan akan mendapatkan istana. Itu gak ada, Pak, kayak gitu. Kalaupun ada hadisnya rawahu tukang kembang, memang dia punya bisnis di situ, ya kan? Gitu. Selain itu juga kita gak boleh melakukan maksiat, Pak, di kuburan, ya Bu, ya. Ini ada juga orang yang mencuri-curi dalam kesempitan. Eventnya sih katanya ziarah kubur, gak taunya CLBK. Berduaan dia mojok di kuburan. Nah ini gak boleh juga, ya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, budaya yang juga sering terjadi di negeri kita terkait bulan Ramadan adalah perlombaan tidur siang. The long sleep competition, ya. Kompetisi lama-lamaan tidur siang. Nah, gitu. Ini susah, Pak, karena ini penyakit yang udah gimana ya? Dia tuh ada di dalam hati sanubari kita. Gitu ya. Makanya kemarin tuh saya lihat di TV, banyak banget kantor-kantor pemerintahan yang pada tutup. Ya pegawainya cuma datang absen doang, itu pun gak pakai seragam. Pulang lagi, tidur, gitu ya. Dan yang swasta, ya kayak Bantung disebutkan swasta nih ya. Biasanya sih gak boleh lihat karpet dikit, gitu ya. Ini saking aja pada di sini banyak nih, Pak. Kalau sebagian keluar aja, ntar pada... Ada larangannya, Pak, gak boleh tidur di... Ada ya, ada. Ada sanksinya gak, Pak? Ya boleh tidur tapi bayar infak 200 ribu untuk orang gitu ya. Ini bukan di sini, Pak. Itu kan karpetnya merah, ini kan hijau, bukan gitu ya. Jadi karena alasannya tadi malam itu begadang, Pak. Tuh sahur, qiyamul lail, ya tilawah, macam-macam lah gitu. Sehingga jadi kayak punya legalitas gitu untuk siang itu tidak produktif, dia tidur kayak gini, Pak, nih ya. Jadi emang penyakitnya itu karpet mania gitu. Jadi perasaan kalau lihat karpet tuh bawaannya pengen apa ya, gelosor aja gitu bawaan. Dan kadang-kadang itu pakai dalil ya, dibilang tidur mulu lo kerjaannya. Tidur itu ibadah lo katanya. Naumus saimi ibadatun. Itu hadis palsu, Pak. Enggak ada Nabi mengatakan begitu, dan Nabi tidak pernah tidur siang yang modelnya lama kayak kita gitu ya. Kalau tidur sebentar namanya kailulah, iya. 5-10 menit melempengin badan itu iya. Ya kan? Tapi selebihnya itu produktivitas gitu. Coba perhatikan dalam sejarah. Perang Badar itu, Pak. Itu kan kejadiannya bulan Ramadan. Coba kita nggak bisa bayangin Pak, seandainya Nabi dan para sahabat kerjaannya molor mulu model kayak kita, perang Badar nggak menang Pak gitu. Allahu Akbar, ya lagi pada tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Itu Abu Jahal tuh banyak dengan pasukannya. Terus Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, 10.000 loh itu para sahabat itu mengepung kota Mekah, jalan kaki dari Madinah ke Mekah itu bukan kalau sekarang cuma 4-5 jam naik bus, tapi zaman segitu Pak kan naik onta tuh atau naik kuda itu 7 hari 7 malam perjalanan di bulan Ramadan Pak. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kayak Umar, kayak Abu Bakar itu kerjanya tidur mulu. Fathu Mekah ya nggak jadi-jadi, begitu sampai Ka'bah glosor gitu ya, di bawah bayang-bayang Ka'bah gitu ya. Enggak Pak, tapi ya begitulah, karena ini sudah jadi budaya, nggak ketemu karpet ada meja kantor Pak ya kan. Jadi susah ini menghilangkan yang begini-begini ya kan, bahkan saking ngantuknya tadi malam tadarus. Bukan Pak, bukan di sini kantornya, sono yang Sudirman selalu lagi itu yang begitu ya kan. Termasuk ya ada juga yang sampai ke meja kursi yang para yang mulia dan sebagainya. Ini memang Ramadan itu kan apa ya, menentramkan, ya menyejukkan hati, sehingga memang suasananya suasana ya enaklah untuk tidur gitu ya. Nah, kan ini kalau teman-temannya pada ke musala dia enggak, cuma tidur juga gitu gitu ya. Nah, 17 Agustus tahun 1945 itu kalau kita lihat sejarahnya Pak, jatuhnya juga hari Jumat itu Pak. Itu Ramadan. Ya, baca naskah proklamasinya jam 10 pagi loh. Bukan jam 10 malam gitu ya. Pagi. Kenapa? Karena Bung Karno, Bung Hatta, para founding father kita itu memang enggak punya budaya tidur molor mulu siang hari Pak. Saya enggak bisa ngebayangin kalau mereka-mereka itu modelnya kayak kita Pak. Ya, jam 10 pagi. Waktunya baca naskah proklamasi, dicariin Soekarno, mana dia gitu kan, lagi molor ternyata. Soekarno, bangun, jadi gak baca naskah proklamasi gitu. Bisa jadi dia akan jawab sekenaknya, saking ngantuknya, ah udahlah ntar habis terawih. Bisa jadi jam 10 malam Pak itu baca naskah proklamasi gitu ya. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini fenomena yang juga susah juga ya. Sebab gini, 9 kali Nabi mengalami puasa Ramadan dan juga 9 kali beliau mengalami satu Syawal Lebaran, itu belum pernah yang namanya di akhir Ramadan Nabi sibuk cari tiket mau pulang kampung. 10 hari terakhir Nabi itu itikaf, bukan cari tiket gitu ya, bukan sibuk cari mudik gratis dan sebagainya, enggak gitu. Tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dari salafunas soleh ya, bahwa kalau akhir Ramadan itu harus pulang mudik gitu. Nah, saya juga bingung rujukannya ada di mana gitu ya. Tapi yang jelas kalau sampai ada di antara kita yang tidak pulang mudik, kayaknya kayak dosa banget gitu. Ya, pembantu saya aja saya bilang, "Coba deh tahun ini kamu enggak usah mudik." Gitu kan tiap tahun udah mudik. Dia bilang, "Enggak bisa, Pak. Saya harus mudik." "Kenapa emangnya?" "Soalnya gini, Pak. Kemarin kan saya sudah beli handphone terbaru," katanya. "Maksudnya?" "Ya, nanti kan pas Lebaran tuh semua teman-teman saya, anggota Persatuan Pembantu Seluruh Indonesia gitu ya, itu kan kumpul. Nah, itu kita biasanya memamerkan HP kita masing-masing. Ini saya baru beli Pak, Samsung Galaxy X7. Gitu kan. Masa enggak saya pamerin? Kan mubazir," dia bilang. "Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin." Ini pembantu saya nih banyak ngerti dalil Pak. Soalnya dia mantan TKI Hong Kong. Disuruh pengajian dulu. Jadi dikit-dikit dalil keluar. Kalah bosnya. Nah, jadi yang namanya mudik itu udah menjadi euforia, seolah-olah ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak mudik maka dia telah durhaka pada orang tuanya, kesannya begitu. Jadi seolah-olah, jadi ini simpang jomin Pak. Kemarin-kemarin ketika belum ada jalan tol yang sampai Pejagan itu ya, saya sudah bilang pokoknya kalau pulang mudik naik mobil jangan mendekati hari H, H-2, H-3 itu matilah saya bilang gitu. Kenapa? Jakarta Solo bisa 2 hari 2 malam itu Pak perjalanannya. Jadi hati-hati. Tapi tetangga saya, jamaah pengajian juga sih, dia nekat, "Pak Ustaz, kita nikmati saja. Inilah bagian dari berkah Ramadan," katanya gitu ya. Jadi dia berangkat Pak, habis sholat subuh mampir ke rumah saya bilang, "Pak Ustaz, saya mohon pamit mau pulang ke Solo ya, sekalian titip rumah, sekalian juga mohon doanya." Saya bilang, "Kalau pamit oke, saya doain lah ya, saya selamat jalan. kalau titip rumah oke, okay, nanti kita di sini anak muda kita jagain rumahnya. Tapi kalau minta doa, saya tanya, doa apa? Semoga tidak macet, Ustaz. Enggak mungkin, saya bilang. Macet tuh udah kayak gitu, gimana om bilang semoga tidak macet? Ngawur ente gitu ya. Tapi percaya enggak percaya itu menjelang asar dia telepon, alhamdulillah Ustaz sudah sampai gitu. Saya dalam hati mikir, waduh saya wali juga nih, bacain doa apa keterima begitu. Saya tanya lagi, sampai mana? Cikampek Ustaz. Oh. Cikampek wajar lah gitu ya. Jadi ya begitulah euforia ya. Pertanyaannya gini, kalau gak ada contohnya dari Nabi, apakah kita boleh mengerjakannya? Haramkah kita pulang mudik? Gak ada contohnya loh dari Nabi. Kan sering tuh ada orang mengatakan, kalau tidak ada contoh dari Nabi maka haram hukumnya. Nah sekarang lo pulang mudik tuh, Nabi mana pernah pulang mudik? Apakah jadi haram? Oh enggak Pak Ustaz, pulang mudik kan bukan masalah agama. Gimana bukan masalah agama? Orang ini lebaran, ya kan? Kaitannya dengan ritual-ritual keislaman gitu. Tapi ya begitulah, kita doakan semoga yang mudik itu kembali ke jalan yang benar lah ya. Nah jamaah sekalian, ini yang juga merupakan bagian tidak terlepaskan dari budaya kita orang Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan kuliner. Bulan dimana makanan begitu banyak Pak ya. Dan makan kita bukannya berkurang tapi malah bertambah gitu ya. Jadi teorinya saja, wah salah kamu, kamu akan tambah sehat. Itu teori Pak, dan mitos itu sudah tumbang gitu loh. Enggak ya, puasalah kamu di bulan Ramadan maka habis bulan puasa kamu tambah gembrot ya, karena apa? Karena makan yang sehari 3 kali Pak itu enggak berubah, cuman geser waktunya doang ya. Makan pagi jadi sahur, makan siang jadi buka, makan malam tetap ada habis terawih satu partai tambahan gitu ya. Nah itu yang makanan pokok, belum yang nah ini yang kuliner ala Ramadan ini Pak. Hari-hari biasa tuh enggak ada makanan ini ya, tapi coba sekarang nih ya, kita jalan ke sono terus atrium ambasador terus nah, sampai Ben Hill Pak. Di depan Ben Hill jam segini, wah itu makanan apa aja ada. Sampai dosen saya orang Mesir, profesor dalam bidang syariah gitu ya. Dia tinggal di Jakarta, dia bilang, "Ya Ahmad, haji gitu, gitu. Saya bingung lihat Indonesia ini. Kenapa? Katanya bulan puasa, kenapa makanan banyak banget?" Saya bilang, ente nggak tahu, di sini Pak, bulan puasa itu siang doang. Saya bilang, kalau malam bukan bulan puasa, bulan makan. Nah, jadi yang segala macam cemilan itu ada ya. Dia juga memperhatikan jenis-jenis kuliner di Indonesia. Ya kalau kayak apel, mangga, pisang, itu di Mesir banyak Pak. Tapi yang nggak ada di Mesir itu buah salak Pak. Itu aneh, bentuknya aja udah aneh. Kemudian bersisik gitu ya, dalamnya dagingnya itu sepet-sepet manis dan bijinya itu kan keras banget ya. Nah dia nanya, "Ya Ahmad, ini Ramadan, bagaimana bisa biji salak berubah jadi empuk?" Dia bilang. Saya sambil mikir, "Ah, itu rahasia Sheikh," saya bilang. "Itu hanya orang Indonesia yang tahu, kita tidak bocorkan, itu rahasia negara. Biarlah antum mikir gimana caranya merendam biji salak biar empuk," saya bilang. Tapi emang begitulah Ramadan, itu bulan penempaan iman dan bulan penempaan biji salak. Jadi jamaah sekalian emang luar biasa ya, Ramadan kita itu ya. Ini contoh hidangan di meja makan saya nih. Ini bukan gara-gara saya orang kaya, bukan. Saya udah pesan wanti-wanti sama istri saya dari jauh-jauh hari, masih sebulan yang lalu gitu ya. Karena dia dapat SMS, bukan SMS apa, WhatsApp dari grup tangga gitu ya. Daftar menu Ramadan sebulan penuh gitu katanya. Kalau buka ntar ini, kalau tanggal sekian ini, kalau sahur ini gitu kan. Saya bilang jangan diikutin, sesat itu saya bilang. Udah, kita gak usah masak gitu. Makan seperti apa adanya aja sehari-hari, gak usah bermewah-mewah gitu kan. Dan istri saya termasuk wanita yang solihah, taat pada suami, dia tidak masak. Tapi dia beli. Soalnya buka pintu gerbang, makanan banyak banget gitu kan. Ada yang dia nggak beli, tapi pulang bawa juga. Apa? Ini dibawain sama tetangga katanya buat Pak Ustadz. Nah kan amanah jadinya kan, kalau nggak dimakan repot juga. Jadi meja makan saya tuh Pak, bukan cuma beranak, bercucuk dia. Nggak muat gitu. Nah apa yang terjadi kemudian? Ya udah malamnya begadang melulu, siangnya banyak tidur gitu ya. Makanannya yang bergizi semua, yang berkalori semua, kali 30 hari Pak. Apa yang terjadi? Sudah benar orang-orang tua kita dulu menyebutkan satu Syawal itu mereka menyebutnya dengan lebaran. Emang lebar Pak itu. Nambah itu bukan cuma bobot iman dan takwa, tapi berat jenisnya pun nambah itu Pak. Bisa 5-10 kilo nambahnya kita. Jadi kalau dibilang puasalah kamu akan tambah sehat, itu teori ya. Kebanyakannya sih saya lah, bukan antum mungkin sehat-sehat lah semua insya Allah ya. Nah, budaya lagi yang juga susah kita hilangkan adalah yang satu ini Pak, yaitu tadarus televisi ya. Saya juga bingung kenapa setiap bulan Ramadan para produser itu selalu bikin acara yang menarik, sampai-sampai mengubah jadwal tarawih kita. Jadi tarawih di depan rumah saya itu masjid itu tadinya selesai jam 9, sekarang jam 8 pun udah selesai. Saya tanya imamnya, kenapa? Permintaan dari jamaah ibu-ibu. Kenapa? Ada sinetron, nanti daripada gak terawih, mendingan terawih cepetin katanya begitu. Jadi bisa berubah tuh jadwal terawihnya Pak. Wah, luar biasa gitu kan. Semua kegiatan itu diiringi dengan TV. Ngulek Pak, jam 2 malam nih, ngulek sambal itu TV-nya nyala, ada sinetronnya gitu ya. Dengan berbagai macam jenis acaranya. Nah yang saya juga bingung gini Pak, ini ada acara yang setiap tahun tuh gak pernah berhenti. Ya udah 9 tahun dia cari Tuhan, gak ketemu-ketemu juga sampai gini hari. Ya kan, cari Tuhan, masih ada gak Pak ya sekarang tuh ya? Masih ya? Nah, iya. Itu sampai tahun 2000 berapa itu masih ada lagi gitu ya. Nah, dan yang menarik Pak, di dalam TV di bulan Ramadan itu banyak orang tuh pada jadi ustadz. Kalau ini emang udah ustadz lah ya. Tapi banyak juga yang bukan ustadz itu pada berubah profesi jadi ustadz. Tadinya itu penyanyi dangdut sehari-hari. Begitu Ramadan, dia jadi ustadz ceramah bikin fatwa. Tadinya itu tukang jogetnya doang, gak nyanyi sih, cuma joget dangdut doang. Begitu Ramadan, jadi ustadz ceramah bikin fatwa. Tadinya cuma motivator lah. Begitu Ramadan, ceramah di TV bikin fatwa. Tadinya itu cuman pelawak gitu, artis sinetron. Begitu Ramadan Pak, dia ceramah berfatwa pula. Nah, saya sih antara senang-senang bingung gitu ya. Senangnya kenapa? Weh, syiar Ramadan ya, semua orang pada insaf gitu. Cuman saya mikir, kalau semua orang jadi ustaz, terus ustaz jadi apa? Gitu kan? Ustaz jadi banyak Pak. Ustaz jadi banyak. Tapi bukan berarti saya melarang antum semua nonton TV. Enggak. TV itu penting Pak, khususnya di bulan Ramadan wajib kita tonton minimal saat menantikan azan maghrib. Itu penting. Kenapa? Karena itu yang paling presisi. Jam kita nih Pak kadang-kadang kecepatan gitu ya. Handphone kita itu, gadget kita kadang-kadang kalau nggak di adjust itu ya bisa kecepatan. Dan itu kasusnya parah. Kalau yang kecepatan cuma saya ya, masing-masing kita sendiri-sendiri nggak apa-apa. Muazin kecepatan jamnya itu kan repot Pak. Dan itu kejadian masjid depan rumah saya, 6 kurang seperempat. Padahal maghribnya, di tahun lalu ya, maghribnya itu jam 6. 6 kurang seperempat dia azan Pak. Saya bilang, gila nekat juga nih orang. Kalau meleset semenit dua menit boleh lah, 15 menit, ini gede banget korupsinya gitu kan. Saya kira dia lagi lupa, atau salah ngeset jam, atau bagaimana lah. Tapi yang jelas, memang belum waktunya maghrib, itulah saya cek ke TV. Belum ada satupun TV yang azan Pak, kecuali satu, Jatim TV, Jawa Timur, itu emang Surabaya gitu. Jangan-jangan dia di rumah, TV-nya Surabaya doang gitu Pak. Jadi dia azan kencang banget, tapi yang bikin saya yakin dia keliru, baru separuh azannya dia berhenti. Sampai hayya ala shol berhenti. Mungkin dia baru sadar, atau ada orang yang negur, atau orang udah langsung gebukin dia gitu saja. Soalnya ini menyesatkan, karena banyak korbannya. Alhamdulillah saya dengan televisi Pak, saya cek dulu kan, aman. Begitu TV semua udah pada azan, baru saya buka puasa. Dan ternyata masjid yang tadi tuh Pak, azan lagi. Muazinnya yang lain, yang tadi tuh mungkin udah benjol-benjol lagi. Nah, lagi asik saya berbuka puasa, tiba-tiba pintu rumah saya diketuk, ada tamu, tetangga samping rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, mohon maaf nih ganggu lagi buka puasanya. Kenapa emang? Tadi kan Ustaz dengar ya ada azan pertama itu. Nah, itu kan berarti salah ya Ustaz ya? Iyalah, yang benar yang kedua ini. Nah itu Ustaz, kita di rumah udah pada makan semua. Jadi gimana ya Pak Ustaz, kita batal nggak ya? Saya bilang, waktu makan tadi udah maghrib belum? Ya belum sih, batal nggak? ya batal sih. Ya batal, udah ketahuan, pakai nanya, saya bilang gitu. Terus kalau batal apa kita mesti ganti, Ustaz? Ya saya bilang, ente sudah merasa puasa ente sah apa belum? Karena membatalkan sebelum maghrib. Ya belum sah sih. Ya udah berarti kan? Mau berarti ganti ya Pak Ustaz? Ya ganti. Nah Ustaz, yang terakhir nih pertanyaannya. Itu waktu ganti nanti habis Ramadan itu kita gantinya dari subuh apa dari asar aja? Gak mau rugi dia. Ya dari subuh lah, karena udah batal. Ustaz, ini bukannya sama dengan orang lupa? Kan kalau orang lupa makan minum di siang hari bulan puasa kan gak batal. Saya bilang kalau lupa itu, biasanya orang kalau makan di siang hari gara-gara lupa, namanya juga orang lupa, pastinya dia gak ingat. Maksudnya dia gak ingat bahwa dirinya sedang puasa. Maka dia makan, dia minum, tidak ada niat untuk membatalkan. Ya kan? Nah sementara ente barusan, walaupun apa namanya maghribnya tinggal 15 menit, waktu ente minum baca doa kan? Iya Ustaz, itu baca Allahumma lakasuntu wabika. Nah itu kan niatnya buka puasa, saya bilang. Iya juga ya, beda berarti ya. Beda, makanya ganti. Makanya hati-hati. Jam dibenerin semuanya, apa namanya laptop dan gadget dan sebagainya di adjust ya. Baik jemaah sekalian, fenomena yang juga terjadi di tengah masyarakat itu adalah bakar petasan di bulan Ramadan, Pak. Kalau masalah petasan ini sama sekali tidak ada rujukannya. Nabi tidak pernah bakar petasan. Yang jelas bakar petasan itu adalah budaya orang Cina, ya. Dan banyak budaya Cina yang terserap ke budaya kita. Orang Indonesia yang Islam dan Cina itu biasanya mereka tak Konghucu, tak Hindu, Buddha, atau Kristen dan sebagainya. Tapi banyak budayanya yang kita tuker-tukeran, Pak. Gitu ya. Salah satunya nih baju saya nih. Ini kan baju Cina. Ya baju koko. Yang antum makan itu mulai dari siomay, ya kan, capcay, gitu kan, fuyonghai, gitu. Itu kan makanan Cina semua yang sudah diadaptasi menjadi makanan kita yang halal begitu. Nah, petasan itu juga Pak. Hari Imlek mereka bakar petasan, bagi-bagi angpau. Lebaran kita juga melakukan hal yang sama Pak. Bakar petasan juga, bagi-bagi angpau juga. Nah, itu BI ini hari ini sudah mulai buka penukaran uang receh di Monas itu Pak ya. Jadi biasa orang pada datang bawa duit 10 juta, berapa juta gitu buat dapat uang receh. Nanti kalau ada anak kecil datang ke rumah kita hari raya, salaman kita kasih tuh Pak, entah itu goceng 110 ribu. Jajalin coba, gak usah dikasih. Itu jadi omongan mereka anak-anak itu. Bayang lo Pak Haji yang itu pelit ya. Cuman salaman doang diusap palanya, udah katanya. Orang-orangnya belum nukerin duit lah, apa segala gitu. Cuman dikasih kuaci 2 biji gitu. Nah jadi bakar petasan itu budaya dari bukan Islam sebenarnya. Nah boleh gak kita bakar petasan? Itu pertanyaannya. Jawabannya boleh-boleh saja. Tapi harus lihat time gitu ya, waktu dan tempat, place gitu loh. Kalau waktunya tahun 70 Pak, 1970, ini daerah sini ini masih rawa nih Pak. Ya, kampung itu masih sedikit. Jadi orang mau bakar petasan mau sekarung kayak gitu enggak ada masalah. Enggak ada yang apa terganggu resiko kecelakaan, kebakaran enggak ada tahun 70. Nah, kalau tahun segini masih mau bakar petasan juga, boleh. Tapi tempatnya jangan di sini. Di lereng Gunung Merapi, ya kan? Di Desa Kinahrejo, sampingnya rumah Mbah Marijan. Wah, itu mau bakar berkarung-karung nggak apa-apa. Saingan sama kawah Gunung Merapi juga tidurnya itu kan. Nggak ada yang merasa terusik. Tapi kalau di Jakarta, banyak korbannya. Oleh karena itu, Pak, saya paling kesel kalau melihat anak-anak pada bakar petasan. Tapi saya lebih kesel lagi sama yang jual petasan. Ternyata yang jual petasan masih teman saya juga. Mukanya nggak saya kasih lihat, tapi namanya saya kasih tahu, namanya Oji. Teman kecil dulu waktu belajar ngaji. Nah, udah gede kita memang jarang ketemu, beda pendapat juga, sekaligus beda pendapatan juga gitu ya. Saya paranin, Ji, masih aja jualan petasan gini hari. Nggak lihat tuh anak-anak pada bakar tuh bikin berisik dan sebagainya. Si Oji ngejawab, karena kenal saya kan, bukan gitu Ustaz, dia manggil saya Ustaz. Saya sih nggak mau jualan petasan, tahulah resikonya dan juga nggak bener gitu. Cuman begini, dari kemarin ya anak-anak, tetangga, ponakan, baru berisik banget. Kenapa? Ditanyain mulu, mana petasannya Bang Oji? Itu mau beli nih, gitu kan. Jadi nggak enak sama mereka, akhirnya udahlah sedikit-sedikit saya jual dah, biar nyenengin anak-anak doang, gitu ya. Anak-anaknya saya panggil-panggilin, gitu. Karena mereka kan sekolahnya di sekolah saya juga. Saya bilang, kamu kenapa beli petasan? Pak Ustaz, kita juga awalnya gak mau beli petasan. Bang Oji kesian dong, gak ada yang beli katanya. Jadi main salah-salahan dia berdua tuh. Ah, kacau dah. Jadi padahal dia udah ada perdanya, nggak boleh ya masang petasan ada dan sebagainya. Tapi itulah, makanya saking keselnya saya cuma bisa, kita kalau udah kesel tapi nggak bisa ngerubah gimana sih? Ya cuma mengutuk diri sendiri aja kan, sama bikin meme lah paling-paling ya. Memenya gini, Pak, karena bakar petasan sudah terlalu mainstream, kenapa nggak sekalian membakar LPG gitu ya. Mari kita sambut bulan puasa dengan lebih meriah gitu ya. Kalau yang segini dianggap kurang keras suaranya, ada yang gedean. Jadi kita ajarin loh anak-anak loh, gitu loh caranya bakar loh ya kan. Nah ini bisa tidur kedengeran tuh sekecamatan tuh, ya kan. Kalau masih kurang keras juga, nah ini se-Jakarta nih. Minimal se-Jakarta Selatan gitu ya. Jangan masukin nanti Bu, ntar pulang bakar LPG lagi. Kata Ustaz suruh bakar LPG katanya. Enggak gitu, itu yang ngajinya ngantuk, nyender, merem gitu kan. Separuh-separuh dia dengernya. Enggak, itu enggak boleh ya, karena korbannya udah banyak ya. Ini meninggal Pak. Tapi kalau murid saya tuh, itu bukan meninggal, cuman perutnya bolong. Itu waktu saya jenguk di rumah sakit, saya juga marahin juga ya, walaupun dia sakit-sakit, saya bilang, kamu dulu dikasih tahu jangan bakar petasan, jangan bakar petasan, masih bakar juga. Dia jawab, enggak, saya enggak bakar. Nah ini, nonton doang. Nonton tapi dekat gitu ya, jadi ya begitulah akhirnya. Nah ini juga yang sebenarnya kurang tepat di zaman sekarang, sahur on the road gitu ya. Saya bilang bukan sahur on the road, itu meribut on the road gitu ya. Jadi itu geng motor sebenarnya. Cuman ngakunya mau bangunin orang sahur, mau bagiin nasi bungkus. 10 tahun yang lalu anak-anak Rizka itu, sudah kelapa itu bilang sama saya, "Ustaz, kita punya program nih remaja Islam. Apa? Bagi-bagiin nasi bungkus buat masyarakat yang miskin di ibu kota ini, khususnya pada jam 2 malam mereka kan mau puasa nih. Terus mau makan enggak ada yang bisa dimakan, nah kita bagiin nasi bungkus. Kita sebut namanya sahur on the road," katanya begitu. Saya bilang, oh bagus itu sahur on the road itu. Kenapa? Ngasih makan orang miskin kan? Apanya sekarang Pak, mana orang miskinnya, mana nasinya. Yang ada juga jam 10 Pak, pulang terawih. Itu udah muter-muter, saya bilang, sahur apaan jam 10 gitu ya. Mana naik motor, mana bertiga, mana anarkis, mana kita gak boleh lewat gitu ya. Kita tuh Pak, kalau udah ketemu rombongan gitu, minggir Pak. Kalau mau gak baret mobil kita, ya kan hati-hati nih ketemu dengan yang begini. Atas nama syiar Ramadan, atas nama sahur on the road. Saya bilang itu bukan sahur, ngawur on the road gitu ya, ribut on the road. Apalagi sampai ya tadi malam nih Pak di Kasablanka ini, tadi malam. Kemarin-kemarin enggak ada Ramadan enggak pada berantem, kenapa pas Ramadan berantem gitu? Emang udah langganan Pak Ustadz di sini. Biasanya jadwalnya sesuai dengan jadwal imsakiyah gitu. Jam 12 mulain. Entar pas sahur kita berhenti. Kenapa? Kita sahur sholat subuh. Habis subuh kita terusin lagi perangnya gitu. Menteng atas tuh belakang sini tuh. Emang begitu ketahuan lah dari dulu Pak ya. Nah, termasuk nge-track Pak. Ya hari-hari biasa enggak ada nge-track. Giliran udah Ramadan Pak. Nge-track banyak banget di mana-mana. Emangnya pernah Nabi bulan Ramadan adu wala kontak? Enggak pernah. Jadi kenapa jadi nge-track urusannya? Nah inilah jamaah sekalian, kadang-kadang antara syariah dan tradisi ini suka bercampur-campur. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang terakhir. Bulan Ramadan kan memang bulan yang penuh dengan dilipat gandakannya amal perbuatan kita, termasuk kalau kita sedekah. Cuman masalahnya Pak, seringkali salah sasaran gitu. Salah sasaran ini yang jadi masalahnya. Kenapa? Karena janji Allah kalau kita sedekah 1000 diganti 10 kali lipat. Bahkan di dalam Quran disebut diganti 700 kali lipat gitu ya. Cuman kalau sasarannya salah, ini enggak jadi pahala. Kenapa? Karena bukan orang miskin yang kita kasih, tapi aktor. Ya, aktor yang memerankan sosok orang miskin dengan segala kostumnya, dengan segala atributnya, dengan segala pemeran pembantunya. Ya, di belakang itu ada pengatur tata laku dan gerak, ada koreografernya ya, ada kostum apa bagian make up artisnya dan sebagainya, yang membuat seolah-olah mereka itulah orang miskin gitu. Padahal yang namanya orang miskin itu siapa Pak? Orang miskin itu yang mau kita kasih sedekah itu harusnya orang yang radius rumahnya itu dari daerah radius rumah kita. Itu yang utama. Bisa jadi malah nempel sama tembok pagar rumah kita. Cuman kita jarang ngelongokin aja di situ. Nah itu kita perlunya survei ke rumah kita kanan kiri itu, orang miskin, orang miskin. Nah itu yang kita kenal. Jadi kita tahu sehari-harinya emang dia miskin, ketahuan gitu kan. Nah di situ nanti kita bisa bedakan mana miskin yang perlu kita bantu, mana miskin yang gak perlu. Karena ada juga miskin yang gak perlu dibantu Pak, banyak. Jadi begitu bagiin zakat nih Pak, wah antri malamnya anaknya beli petasan Pak gitu ya. Jadi buat duit zakat buat anaknya beli petasan. Masih mending Pak. daerah Berlan situ tuh bagiin zakat habis maghrib. Ya, malamnya pada bayar di togel, bayangin. Duit zakat buat beli togel, kalau kita tahu orangnya, besok-besok kan kita nggak kasih lagi tuh Pak. Kita catat, ya dia beli togel, ya dia beli petasan. Tapi kalau kita tahu, nah kalau kita nggak tahu orangnya, siapa di tengah perampakan jalan, entah di orang mana, dari mana datangnya, siapa di belakangnya, kan kita nggak tahu. Nah oleh karena itu, bayar zakat, bayar sedekah dan sebagainya itu sebaiknya ke tetangga yang lebih dekat. Itu hakul jiran. Gak apa-apa sih antum mau kirim duit ke Palestina sana, ya, ke negara-negara Islam yang lain, Suriah dan sebagainya. Tapi tetap aja yang rumahnya lebih dekat itu yang lebih berhak, Pak, daripada orang yang jauh-jauh gitu. Nah, Nabi itu kalau motong kambing, Pak, ya tetangganya duluan yang dapat. Biar kata dia Yahudi, tetap aja dikasih. Nabi kan pernah tuh potong kambing ya. Habis motong, bagi-bagiin ke Aisyah, tolong ya bagiin kanan kiri tetangga semua rata gitu. Begitu sore hari Nabi balik lagi, Nabi nanya, masih ada nggak sisa yang tadi pagi dibagi-bagi? Ada nih, kebetulan yang tadi mau saya anterin nggak saya anterin. Kenapa emang? Yahudi dia gitu, kita nggak bagilah gitu. Ini daging buat kita aja. Kata Nabi, walaupun dia Yahudi, tapi kan dia orang juga. Sekarang anterin ke rumahnya. Sampai orang kafir pun ketika dia bertetangga dengan Nabi, dia dapat hak gitu. Kecuali kalau zakat memang bukan, tapi kalau sedekah, infak dan biasanya mereka dapat. Tapi inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita punya kebiasaan bagi-bagi harta itu kayak orang buang duit di jalanan gitu ya. Biasanya ngasih 1.000-2.000 gitu sama Pak Oga gitu ya. Begitu lihat pengemis banyak langsung 50.000-an keluar semua. Nah, jadi pendapatan mereka itu gede, Pak, ya. Beberapa survei menyebutkan bahwa mereka ada yang dapat 5 juta sehari, 10 juta, 15 juta. Walaupun mereka setor, jadi udah dibikin peta demografinya di sini, di sini, di sini, sedemikian rupa. Termasuk melibatkan anak-anak di bawah umur, bahkan termasuk mereka yang dibius dan seterusnya, gitu ya. Ah, tadi saya bilang terakhir, karena masih ada Idul Fitri, Pak. Sekalian aja. Waktunya udah habis, Pak. Tinggal 2 menit ya. Baik. Satu Syawal, Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya nggak terlalu banyak agenda. Ya, beliau itu pertama kali bangun dari tidur habis sholat subuh, pertama yang beliau lakukan adalah makan. Karena ini sunnah. Di hari raya Idul Fitri, yang pertama kali kita lakukan adalah makan pagi. Setelah selama sebulan, kita makannya sebelum subuh, maka di hari raya itu kita makannya sesudah subuh. Itu sunnah. Walaupun nggak makan nggak apa-apa juga, tapi sunnahnya begitu. Kemudian beliau membayar zakat, ya. Walaupun boleh sehari, dua, tiga hari sebelum, tapi di saat itulah momen kita tuh bayar zakat, yaitu orang Islam tuh disunahkan makan. Nah kalau ada yang miskin, gak ada yang bisa dimakan, itulah waktunya kita kasih nih buat kamu makan. Kemudian beliau sholat Idul Fitri, ya kan? Berangkat lewat rute yang berbeda dengan pulangnya, dan sampai rumah selesai agenda lebaran. Beda sama kita, gitu ya. Kalau kita, Pak, banyak banget agenda lebaran kita, ya. Pertama, takbir keliling, gitu ya. Ini takbir apa konvoy sebenarnya itu? Agak susah. Ini takbir apa supporter sepak bola sebenarnya? Kadang-kadang bawa spanduk slang gitu tulisannya. Takbir tapi kok ada slangnya? Nah itu yang kadang-kadang kita nggak habis pikir ya. Jadi antara kegiatan keagamaan dengan takbiran keliling itu kadang-kadang nggak nyambung sebenarnya. Nabi takbirnya itu, Pak, berangkat dari rumah udah pakai baju buat sholat id, ya, udah mandi, udah pakai baju sholat id, udah pakai minyak wangi dan sebagainya, sambil berjalan menuju ke tanah lapang di luar kota Madinah. Nah beliau berzikir, nah zikirnya itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini, Pak, naik di atas metro mini, gebuk-gebukin metro mininya gitu ya, terus anarkis, terus ngalangin orang jalan gitu, dan nggak ada yang takbir. Suara takbir di speaker itu ternyata pakai MP3, Pak. MP3 doang yang takbir gitu. Yang masuk surga kan MP3-nya, ya. Takbiran enggak. Angpau, parsel, itu enggak ada di zaman Nabi. Nah, cuman kalau kita mau kasih angpau, parsel, dan sebagainya, ya silakan-silakan aja. Tapi saya kasih tahu, itu tidak ada contohnya sebenarnya. Silaturahmi juga enggak ada contohnya. Nabi itu, habis sholat id, itu enggak ada cerita lebaran ke rumah mertua, kemana, itu enggak ada. Ya, kalau kita sudah jadi urf, jadi kebiasaan, sehingga seolah-olah kalau lebaran kita nggak ke rumah saudara, apalagi ke rumah mertua, bisa dipecat kita jadi waktu, ya kan? Apalagi nggak bawa peng-pengan, nah gitu. Orang Indonesia nih, Pak, bertamu itu harus ada dua, datang orangnya dan bawa peng-pengan. Kalau nggak bawa peng-pengan, wah itu dibilang pelit amat, datang lenggang kangkung aja, berani banget, nggak ada temennya. Temennya apa? Peng-pengan ternyata. Tapi kalau zaman sekarang teng-tengan gampang, banyak supermarket, Indomaret dan sebagainya. Bayangin Pak, tahun 70-an Jakarta sepi, nggak ada warung buka hari itu. Jadi kita harus menyiapkan kue, kue tradisional Pak, kue geplak, kue dodol Cina dan sebagainya, itu dari jauh-jauh hari udah bikin tuh. Nah ini nanti insya Allah mau kita bawa pas hari Lebaran waktu ke rumah orang tua. Jadi saya sama istri saya datang ke rumah orang tua nih ya, bawain kue geplak itu, kue geplak Betawi Pak, ya terbuat dari beras ketan gitu. Orang tua biasa ya, terima kasih banyak kunjungannya, nggak usah repot-repot, aturan yang penting orangnya datang itu udah seneng gitu ya. Tapi tetap kue geplak saya jadi ambil Pak, walaupun dia bilang nggak perlu repot-repot, tapi diambil, dimakan, enggak, disimpan aja di lemari. Besok tuh emak saya kalau dia mau pergi Lebaran kemana, nah itu yang dibawa, nggak usah pakai beli lagi, gitu kan? Dibawa lah tuh kue geplak saya ke rumah saudaranya yang lain kan gitu ya. Sama kalimatnya, nggak usah repot-repot, tapi diambil juga, dimakan, enggak, cuma taruh di lemari. Besok dia mau pergi Lebaran, itu yang dibawa. Jadi perjalanan kue geplak saya dari rumah saya ke rumah orang tua, ke rumah saudara yang lain itu Pak, seminggu Pak. Seminggu tuh muter balik lagi ke rumah saya. Begitu saya buka, ahlan wa sahlan, selamat tiba kembali di tanah air. Kok tahu? Tahu lah, orang sebelum berangkat udah saya gompalin ujungnya dikit buat ID, biar ketahuan gitu kan. Ya saya bilang emang kalau rezeki gak kemana-mana balik lagi kan, giliran sama makan ya udah tengik loh, udah berbulan, udah berhari-hari gitu ya. Nah bermaaf-maafan ini juga saya kurang setuju. Lebaran kok bermaaf-maafan, maaf betulan dong, maaf-maafan gak serius. Satu lagi Pak, ini yang lucu ya, fenomena lebaran maaf-maafan kan gak ada contoh dari Nabi gitu ya. Ini budaya aja. Jadi setiap ketemu orang Pak, kenal nggak kenal, minta maaf. Itu yang saya kadang-kadang suka bingung. Kalau tetangga saya, hari pertama Lebaran tuh dia datang ke rumah minta maaf, wajar. Namanya juga tetangga, kadang-kadang ada aja anak kita berantem dan sebagainya, kan kita minta maaf, wajar. Oh Ustaz, kita minta maaf deh atas nama keluarga, kalau anak saya ada yang bandel dan sebagainya. Oh iya sama-sama, kita juga minta maaf, itu wajar. Tapi tetangga saya seminggu kemudian kedatangan saudaranya dari kampung. Diajak Lebaran ke rumah saya. Apa dia bilang? Pak Ustadz, saya minta maaf. Saya bilang, Bapak baru datang dari kampung? Iya. Pernah ketemu saya? Belum pernah, Pak. Pernah bikin salah sama saya? Belum pernah, Pak. Kenapa minta maaf? Itu saya juga bingung, Pak. Udah jadi budaya, gitu. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kita nggak paham sendiri. Seperti minal aidin. Ya kan, minal aidin wal faizin itu kalau di kartu-kartu di mana emang selalu diterusin mohon maaf lahir dan batin. Dikira itu terjemahannya Pak, padahal bukan gitu. Tapi udah terlanjur orang copy paste kemana-mana gitu kan. Jadi kalau minta maaf itu pakai bahasa Arab yang keren, itu minal aidin. Saya mau minal aidin sama Bapak, gitu kan? Minal aidin apaan? Ya pokoknya minal aidin itu minta maaf Pak, gitu. Ngajarin lagi gitu ya, udah salah gitu. Termasuk kalimat halal bihalal. Ini bukan kalimat bahasa Arab. Dan orang Arab gak ada yang tahu. Ini seperti bahasa Arab, tapi 100% bahasa Indonesia. Karena dokter-dokter yang saya belajar sama mereka dari Sudan, dari Mesir, dari Saudi, dari dulu setiap saya tanyain, ma makna halal bihalal ya Ustaz? Dia bilang, halal bihalal? Halal? Dia bilang, cari deh di kamus-kamus Arab dan itu nggak ada gitu. Yang tahu cuman orang Indonesia doang. Orang Arab saya tanya halal bihalal itu dahinya langsung berkerut 10 lipatan. Dia bingung apa halal bihalal, kayak bahasa Arab padahal bukan. Nah halal bihalal itu yang tahu cuman orang Indonesia Pak, khususnya karyawan kantor ya. Maksudnya begini, kan Lebaran kita libur tuh berapa hari gitu ya. Nah masuk kantor hari pertama nggak kerja, salam-salaman doang terus pulang, nah itu namanya halal bihalal. Jadi jemaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berikan dua kesempatan pertanyaan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya pertama masalah doa buka puasa yang katanya kalau yang ulum malaka sumtu itu adalah hadis lemah. Iya. Berarti kan ada doa yang lain kan yang sudah banyak sekarang tuh yang dikenal adalah ulum malaka sumtu. Terus kedua yang masalah istilah imsak. Imsak itu kan kalau kita di TV itu biasanya 10 menit sebelum azan. Sementara imsak itu kan artinya berpuasa. Dan puasa itu bukannya dimulai setelah azan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gak apa-apa, jadi balik doang. Kalau assalamualaikum, sama waalaikumsalam itu juga artinya sih. Gak apa-apa ibu ya. Nah, jadi gini. Yang ada aqua. Jadi gini. Doa Allahumma laka sundu, memang kalau saya kan kuliah di S2 saya itu kan di jurusan ulumul hadis ya, kita memang bicara tentang kesohihan hadis. Memang termasuk hadis yang banyak orang sebut sebagai hadis yang lemah atau dhaif gitu ya. Itu benar gitu loh. Tinggal sekarang implementasinya, apakah haram kita berdoa tidak pakai hadis? Saya enggak ngomong hadis lemah, tidak pakai hadis, ngarang sendiri boleh enggak? Boleh nggak? Kita doa ngarang sendiri, boleh nggak? Kalau kita istikharah tuh, kan kita ngarang sendiri tuh, ya Allah, tuh yang mana ya? Jenab, apa Fatimah? Iya kan? Orang berdoa itu Pak, boleh pakai bahasa dia sendiri. Seperti yang orang mau berangkat haji tuh ya, kan suka tuh, titip doa dong nanti di multazam gitu ya. Itu kan kita doanya depan multazam udah nggak pakai bahasa Arab lagi tuh, pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau saudara saya saking banyaknya yang titip doa, dia bingung. Jadi dia catat. Ya udahlah, ente catat aja nih di buku, daftar doa. Minta apa, tulis namanya sekalian. Jadi dalam buku agenda kecil itu, catat ada kali 40 orang tuh yang minta doa di depan multazam. Nah, pas di depan multazam, susah Pak bacaan. Orang banyak banget gitu kan, tabrak lagi. Itu buku mental Pak, ditarik-tarik gitu. Akhirnya dapat mau dibaca lagi, mental lagi dia bilang, dia lempar ke Hijri Ismail, ya Allah baca sendiri kan. Jadi gak apa-apa sih, orang berdoa itu bukan pakai hadis Nabi itu gak apa-apa. Kecuali doanya di dalam sholat, itu harus pakai bahasa Arab. Tapi ngarang sendiri pun boleh. Pernah lihat gak siaran langsung dari Masjidil Haram? Kalau lagi terawih itu, bagian witirnya, itu kan kunutnya lama tuh Pak. Kunut witirnya saya hitungin pakai stopwatch sampai 26 menit Pak. Wow, dunia dalam berita isinya. Wow, tentang Iran, tentang Syria, tentang apa segala macam. Itu nggak ada hadisnya Pak. Kok boleh? Dalam sholat? Ya memang boleh, orang berdoa nggak pakai hadis tuh boleh. Cuman kalau bahwa ulul malakasun itu hadis do'if, ya terserah mau hadis do'if ya mau enggak. Tapi berdoa bukan pakai hadis itu tidak apa-apa. Kecuali doa iftitah dalam sholat itu harus sesuai dengan hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro. Itu harus pakai hadis. Enggak boleh, Allahu Akbar, ya Allah, seandainya engkau turunkan rezeki pada malam ini. Itu enggak boleh buat doa iftitah, ya kan? Karena itu ritual ibadah. Tapi berdoa ketika buka puasa itu ritual ibadah yang tidak ada kaitannya dengan mahdhah. Kita bisa bilang, ya Allah, turunkan rezekimu pada saat malam hari ini. Semoga saya bisa puasa sampai hari akhir, sampai dan kalau bisa turunkan perasaan lupa di waktu siang biar saya bisa makan tanpa harus batal puasanya. Itu silakan aja, enggak ada masalah. Nah, imsak gini, imsak itu memang puasa tapi minus niat. Jadi bedanya antara puasa dengan imsak itu adalah kalau orang puasa itu adalah imsak plus niat. Imsak itu apa? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan semua yang membatalkan. Dan niat, maksudnya dia niatkan itu adalah puasa. Itu namanya saum. Jadi as-saumu huwa an-niyatu wal imsaku, gitu ya. Jadi imsak itu apa? Imsak itulah puasa yang tidak diniatkan sebagai puasa. Artinya kita tidak makan, tidak minum. Kalau di Indonesia susah nyari contohnya, tapi di negara lain banyak. Jadi gini, ibu-ibu ini kalau haid di bulan Ramadan Bu, ya haid ya, ibu haid dari kemarin, terus siang ini suci Bu, suci dari haid, ya kan? Berarti kan sudah nggak haid lagi ba'da zuhur. Boleh nggak makan atau minum? Saya tanya Bu, ibu lagi haid, terus suci dari haid. Setelah suci dari haid, boleh makan apa enggak? Di siang hari, boleh. Nah, itu karena kita umumnya mazhabnya Syafi'i, boleh. Kalau di sonoan dikit di India, mazhabnya Hanafi, itu haram. Siang-siang wanita mau haid kek, nggak haid kek, pokoknya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi dia memang sudah nggak puasa dari pagi karena haid. setelah zuhur dia suci, kemudian dia mandi, kan dia sudah nggak haid lagi tuh. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Namanya imsak. Tidak makan, tidak minum, tapi juga bukan puasa. Nah jamaah sekalian, imsak yang 10 menit itu bukan startnya puasa. Start puasa kita tetap subuh, tetap fajar. Nah kenapa kok ada imsak 10 menit? Gini, pertama ya, ini cuma ada di Ramadan kita doang. Coba bapak ibu kalau ada yang suka puasa Senin Kemis, mulainya sejak imsak apa sejak subuh? Subuh kan? Bukan imsak, itu bukti. Yang kedua, ternyata imsak itu cuma hati-hati. Di zaman dulu belum ada yang namanya jam yang presisi, dan waktu sholat yang presisi juga gak ada. Jadi orang kalau mau mulai puasa itu, sambil dia sahur, sambil nengok terus ke timur, wah udah fajar belum tuh, udah fajar belum tuh, wah berapa menit lagi, gak ketahuan. Jadi ya hati-hati, kira-kira setengah jam, seperempat jam, 10 menit, kita udah gak makan aja deh, jangan sampai yaudah semua lagi penuh di mulut, tiba-tiba, ya subuh gitu kan. Hati-hati, untuk sebaiknya tidak makan menjelang subuh. Di masa itu, nah di masa sekarang, mau imsak kek, mau gak imsak, makan-makan aja, gak ada urusan gitu. Tapi makannya juga harus diprediksi Pak ya, kan 10 menit nih, makannya kepiting, ya lama gitu loh. Makan yang sekiranya 10 menit bisa, kan biasa kan orang suka kesiangan, begitu bangun, wah udah imsak gitu kan. Kalau imsak di dekat rumah saya, masjid tuh enak Pak. Jadi dia ada timernya, imsak itu. Kan dia baca, apa namanya, syair-syair, baca puji-pujian. Itu setiap beberapa bait, dia potong Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Ntar dia baca lagi Umar bin Khattab, gitu. Baca lagi Utsman. Nah, saya lagi makan, wah, udah Utsman dikit lagi, Ali nih, gitu. Nggak apa-apa. Tapi mulainya memang subuh, bener. Mulainya subuh. Sedangkan imsak itu hati-hati saja. Nah karena kita sudah punya jam presisi, kita bisa perhitungkan 10 menit nih dapat nggak masalah. Di luar Ramadan pun kita juga mulainya subuh, bukannya imsak gitu ya.